dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan satu apapun. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumul kiamah kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, marilah acara pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Saya hantarkan ila hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, untuk acara selanjutnya sambutan dari tokoh masyarakat selaku sahibul hajat, kepada yang terhormat Bapak juri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, wabil khusus kunjuk panjenenganipun Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, pengasuh pondok pesantren Uraji Ayub Jokarto Hadiningrat ingkang kawula bektosi, bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan baik dari pemerintah kesatuan khususnya kunjuk dumateng panjenipun Komandan Kodim 0801 utawi ingkang mewakili. Salajengipun kang kawula hormati Kapolres Pacitan atau ingkang mewakili bapak-bapak, ibu-ibu dari perangkat daerah Kabupaten Pacitan, kaum muslimin, muslimat, hadirin ingkang kawula bektosi. Monggo sesarengan kita tansah memuji syukur dumateng Allah SWT amargi kanthi rahmat, nikmat, taufik, hidayah, sewenayaipun alhamdulillah. Ngantos ing kesempatan punika kita tansah ginanjar wilujeng pinaringan sehat walafiat, saged nampi iman, Islam, kesarasan, so nikmat-nikmat sanes ingkang kathah. Mugi-mugi sedaya nikmat ingkang kita tampi makaten mujudaken nikmat ingkang saged kita raosaken wonten wekdal-wekdal sak lajengipun. Kaping kalih selawat sholawat salam monggo tansah kita kunjukaken dumateng arsa dalem Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun ngasto kula panjenengan sami saking alam jahiliyah dumateng alam ingkang terang benderang lumantar agami ingkang hak nggih menawi agami Islam kados ingkang kula panjenengan sami anut punika. Kaping tigonipun kawula ngaturaken agunging panuwun ingkang ageng khususipun dumateng kanca-kanca grup musik religi napa Mas Tali Jagat saking Jati Malang Arjosari. Mugi-mugi rawuh panjenengan wonten ing ngampel poso punika estu-estu ndadosaken ikatan manungsa khususipun umat Islam sejagat kados ingkang dipun agem sebagai nami panjenengan sami. Kaping kalihipun matur agung panuwun dumateng sedaya panitia ingkang sampun mempersiapkan segala sesuatunya sehingga acara ini bisa terlaksana dengan lancar alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Lingkungan ngampel Kelurahan Ploso merupakan wilayah ingkang dipunhuni kalian berbagai profesi, berbagai strata sosial dan berbagai aktivitas warganipun. Alhamdulillah wonten ing dalu punika saged dipun tindakaken satunggaling acara ingkang saged merajut saking sedaya kalawau. Merajut merupakan upaya yang tidak mudah karena butuh konsentrasi, butuh keikhlasan, butuh kebersamaan, dan inilah yang mau dicoba dilakukan di wilayah Ngampel Kelurahan Ploso dengan harapan kita dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken salajengipun kawula selaku warga Ngampel nyuwun pangapunten ingkang ageng. Hamba bilih wonten ing pelaksanaan kegiatan punika wonten samukawis ingkang mboten meranani panggalih panjenengan sami. Mboten ateges mengurangi rasa hormat dumateng panjenengan sami ananging makaten menika lingkungan masyarakat Ngampel ingkang mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah, dari pengusaha, dan dari akademisi atau dari praktisi, utamanya dari para ahlim, alim, ulama, soho teman-teman santri saking pundi kemawon. Perlu kawuningan bilih upaya menika salah setunggaling wonten Ngampel badhe dipun damel setunggaling pondok pesantren nggih menika termasuna al-mutamadin ingkang manggen wonten ing sebelah Masjid An-Nur Ngampel punika. Menika salah satu upaya ingkang menunggu panjenengan sami berperan wonten ing menika. Bapak-bapak, hadirin ingkang kawula mulyakaken. Ingkang terakhir kawula suwun dumateng masyarakat ingkang wekdal punika deleng rawuh wonten ing pengaosan menika karena pengaosan menika pengaosan umum, kawula suwun enggal-enggal rawuh wonten ing penyelenggaraan menika lan monggo kita ikuti pengaosan wonten ing dalu punika kanthi harapan mugi-mugi saged nambahi iman Islam so ketakwaan kula panjenengan sami tumuju wonten ing kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Makaten ingkang saged kawula taraken sedaya kekirangan kesalahan anggen kawula matur nyuwun pangapunten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken kangge panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenipun Bapak juri ingkang minangkani sahibul hajat saking tokoh masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum acara ngaji bareng bersama Gus Miftah, kita ikuti bersama-sama. Untuk Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk ramah tamah. Bapak dan Ibu Forkombimda OBD dipersilahkan untuk naik ke atas, dan untuk Bapak dan Ibu silahkan untuk menuju ke ruang bawah yang telah disediakan sambil kita menunggu acara ngaji bareng bersama Gus Miftah. Dan untuk acara ramah tamah diberi silakan untuk musik religi Tali Jakat untuk tampil kembali untuk memberikan hiburan kepada Bapak dan Ibu yang pada malam hari ini akan bersama-sama ramah tamah. Moga diberi silakan untuk Bapak dan Ibu. Panitia mohon untuk mengantarkan dari Bapak dan Ibu untuk ramah tamah. Forkombimda OBD diberi silakan untuk naik ke atas, dan Bapak dan Ibu para undangan, Bapak dan Ibu yang lain diberi silakan untuk menuju ke ruang bawah. Mohon untuk pintunya dibuka. Iya, itu masih tutup ya. Ya, monggo dibuka mawon, Mbak. Dibuka mawon. Iya. Oh, ditutup lagi. Ya, monggo. Diberi silakan pintunya untuk dibuka mawon. Iya. Diberi silakan untuk Bapak dan Ibu Forkombimda OPD diberi silakan naik ke atas. Dan untuk Bapak dan Ibu dipersilakan untuk menuju ke ruang bawah untuk bersama-sama ramah tamah. Monggo panitia untuk mengarahkan. Nggih, monggo. Para panitia mohon untuk mengarahkan Bapak dan Ibu untuk menuju ke tempat ramah tamah. Sambil kita menunggu acara ngaji bareng bersama Gus Miftah, dan kita saksikan bersama-sama tampilan dari musik religi Tali Jakat dari Jati Malang Arjo Sari. Monggo silakan. sallu ala Nabi Muhammad. Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu dipersilakan untuk ramah-tamah di ruang bawah untuk Forkopimda, OBD dan pejabat pemerintah dipersilakan untuk naik di lantai atas. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk menuju ke ruang bawah untuk ramah-tamah. Bidah malih dumateng para bapak, para ibu muslimin muslimat katuran binara wonten ruang bawah saperlu kembul bujono ondrowino sesarengan kalian muslim muslimat ingkang lintunipun ingkang sampun samapto wonten ing ruang bawah. Untuk para pejabat pemerintah Forkopimda dan OBD dipersilakan untuk naik ke lantai 2 untuk ramah tamah bersama para pejabat pemerintah yang lain. Dan saya ucapkan selamat datang kaum muslimin muslimat yang baru saja hadir di tempat acara ini, dipersilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh panitia. Dan sambil kita menyaksikan tampilan dari musik religi Tali Jagat dari Jatimalang Arjo Sari yang disertai dengan tari sufi yang kali ini kita lihat, kita saksikan bersama-sama. Oke, silakan untuk musik religi Tali Jagat. Ya Rasulullah, salamun hujan tanpa jadi berpujan yang selawase zaman zaman ketibung kasar berpujan tanpa jadi berpujan. Zaman kami pungkasan hidungi jaga jaga hidungi jaga jaga dua rahmat lelah nangis jaga sahibu nyawa hidungi jaga jaga hidungi jaga jaga dua rahmat Masya Ibu hadirin yang saya hormati, ya kelihatannya ini rintik-rintik turun hujan. Dipersilakan untuk Bapak Ibu menyesuaikan tempatnya, cari tempat yang teduh, bisa di emper, monggo silakan, atau mencari tempat yang teduh di bawah tenda agar pelaksanaan acara untuk malam hari ini Bapak dan Ibu tidak kehujanan. Dipersilakan untuk menyesuaikan untuk tempatnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, barangkali Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan acara ramah-tamah, dipersilakan untuk kembali ke tempat semula yang nanti akan segera kita ikuti bersama-sama ngaji bareng bersama Gus Miftah, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji dari Telatah Ngayuk, Yogyakarta. Baik, mohon untuk diberikan komando dari panitia apabila untuk ngaji bareng acara ini sudah siap untuk dimulai, sambil kita menyaksikan tampilan dari musik religi Tali Jagat dari Jati Malang, Arjo Sari. Baik, sepertinya untuk malam hari ini ramah tamah masih belum selesai. Oleh karena itu dipersilahkan untuk musik religi Tali Jagat untuk menampilkan musik religinya bersama-sama dalam rangka memberikan hiburan kepada para jamaah ngaji bareng di kesempatan malam hari ini. Ya, monggo silakan. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir astaghfir Subhanallah Salamun kaunan Bi'arabi rahim Sallu ala Nabi Muhammad سيدي الحسن والحسين إلى النبي كرة عيني يا شباب جنتين جنتكم صاحب القرآن صاحب Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebentar lagi kita akan segera mengikuti acara ngaji bareng bersama Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji dari Yogyakarta. Baik, untuk panitia, apakah sudah siap? Sampun siap ya? Romo Kiai, sampun siap? Cek. Panitia? Sampun apa dereng? Sudah. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, segera akan kita ikuti ngaji bareng bersama Romo Kiai Miftah Maulana Habibur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji dari Yogyakarta. Kepada yang terhormat Romo Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, dipersilakan untuk naik ke atas panggung dan dimohon berkenan sekaligus untuk memimpin doa. Dan mohon berkenan nanti untuk menyampaikan nama dari Pondok Pesantren Ora Aji. Mohon nanti disampaikan secara sekilas. Terima kasih kepada Romo Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, dipersilakan. Acara ini ditayangkan langsung oleh Pacitan Vision, dan untuk Bapak dan Ibu bisa menghubungi keluarganya di rumah, bisa menyaksikan langsung acara ini melalui tayangan Pacitan Vision. Mahalul Qiyam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi salli wa sallim الله يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله الله يا نبي السلام عليك منه البدور مثل حسنك ما رأينا كمز أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغاني أنت مصباح السدور يا مرحبا يا مرحبا فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلوا على النبي محمد Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin muslimin muslimat yang saya hormati, marilah kita ikuti ngaji bareng bersama Gus Miftah, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji dari Yogyakarta, kepada yang terhormat Romo Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Dipersilakan, dimohon berkenan sekaligus memimpin doa, dan barangkali nanti bisa disampaikan latar belakang kenapa pondok pesantrennya dinamakan Ora Aji. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Bapak ibu, adik-adik, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ndak semu lucu toh. Alhamdulillah rabbil alamin, kula panjenengan saged sesarengan rawuh wonten acara pengajian. Cah kuwi kok lucu to, pat. Bengi-bengi kok nganggo kacamata lak pekok to kuwi. Ngaji ingkang mapan wonten Pacitan. Ampun susah anggene Allah menurunkan jawah. Insyaallah jawah menika berkah. Wanjine jawah jenengan kerson dungo, insya Allah mustajabah. Bukti ini pengajian dereng mulai degani wis teko. Dan niku adem, kopi niku panas. Yen tak umbe bareng, insya Allah mulih kula nyangan-nyangan. Bapak ibu, kula niku lak pengajian. Iki dikai sendok barang karepe kon ngerok degan apa kepiye. Wong ya ngaji kok nyambi badok ki lak ya ora iso. Bapak Ibu, kula niku mboten nate susah. Yen pas ngaji kok ndelalah jawah. Ampun ngantos jenengan niku niat ngaji pengen cedak karo Gusti Allah

awakmu sing anak nakal, ya Allah soleh solehah soleh solehah pas solawat nih. Awakmu sing jomblo lah gue karo nabuh ini gue karo batin gue plak semua pikir amplop wah ora masuk Pak Eko. Gue lah ngaji ini rasa mikir amplop. Kaya aku ki ngaji ning Amerika orang mikir amplop. Ora mikir isine. Ngapa aku mikir? Aku ora tau mikir. Soalnya apa? Aku ngerti sing mikir amplop ki panitia. Ngapa aku dadak mikir? Lah aku melu-melu mikir malah aku dikira panitia. Ngapa? Ora usah dipikir. Begitu ku plak-plak kowe nabuh apa jenenge iki? Saron. Kowe karo njaluk karo Kanjeng Nabi. Ya Allah. Kok kula dereng duwe bojo. Kenteke metule. Bojo. Kowe mulih, wah langsung predikat jomblomu ilang. Sing ora nabi sapa iki? Kok kabeh. Sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, insyaallah. Ya dadi lek ora rabi yo modar ngono wae ta. Enak wae. Kan padha-padha dikalungi kembang. Ndang rabi yo le. Momong udan njaluk karo Gusti Allah, ya Allah kula njaluk bidadari. Oh, dikeki karo Gusti Allah. Tenan. Wong aku sing wis rabi sing gelem karo aku akeh banget padhake. Ya maklum to ganteng kok. Alah, padhake iki ya ora masuk wae kok. Jaluk karo Allah. Ya Allah, jodoh. Karena apa? Alamnya mendukung dengan dikake udan niku donga mustajab. Nomor loro, tidak akan pernah tertolak sebuah doa manakala dimulai dengan membaca solawat. Aja ngremehke karo kaampuane solawat niku. Kula niku lak gadah hajat gedene kaya napa, susahe kaya napa, sing rampung kene niku namung solawat. Karena apa? Kenapa solawat itu menjadi fadilah yang luar biasa? Soale Gusti Allah niku sak derenge nyiptake dunya, sak derenge nyiptake surga, sak derenge nyiptake neraka, sak derenge nyiptake nabi, sak derenge nyiptake napa mawon niku sampun nyiptake nurnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi dunya dereng wonten niku nur Kanjeng Nabi Muhammad niku sampun wonten. Ngono. Ayo ki disuguhke kok malah menggo rono. Mrene. Kiai niki wis ngombe kok aku durung. Enggak kiai. Iki jenenge apa? Kopi pahit. Enak iki. Ora, lah kopi ikan iklan kopi niku sak niki do ngapusi kabeh kok. Kopi luwak, dibuka kopine ora ana luwake. Kopi susu, dibuka kopine ora ana susune. Sing jujur niku iklan niku namung siji. Iklan sarung gajah duduk. Begitu sarungnya dibuka, ana belalaine. Iya. Para percaya buka sarungmu. Wah, sing ana belalaine. Lah niki jenenge rasa tambahi kopi susu, kopi ngono mawon. Lah iki kopine mesti ana. Tur lak kopi susu kula emoh. Soale kopi susu niku lak nyebai, bingungke. Lah kula dijuga kopi susu niku. Kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Ya Allah. Lah kula lak dijuga kopi susu biasane kula akali ya. Kopine kula ombe, susune kula cekeli. Kowe rongdong kowe. Jadi nyuwun sewu. Kemuliaan-kemuliaan kita di dunia ini salah satunya adalah seberapa banyak kita mengumandangkan solawat. Sampai dalam hadis qudsi niku Allah dawuh. Hadis qudsi niku napa? Dawuhipun Gusti Allah, kalamnya Allah tapi tidak termaktub di dalam Al-Qur'an. Disampaikan redaksionalnya oleh Kanjeng Nabi. Niku jenenge hadis qudsi. Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu. Allah niku ngendikan ngeten. Ya Muhammad, hei Kanjeng Nabi Muhammad, man dakaroka faqad dakaroni. Sing sapa wonge nyebut-nyebut jenengmu kuwi berarti padha karo nyebut-nyebut aku. Lak jenengan nyebut jenenge Kanjeng Nabi Muhammad niku otomatis kelingan Allah. Jenengan otomatis nyebut Allah. Tapi lak jenengan nyebut Allah ora mesti nyebut Kanjeng Nabi Muhammad. Kula wangsuli. Niki ilmu sederhana tapi penting. Ini pokoknya diambil nih moga-moga sok wedi dikiai nih minimal Mbah Mudin yang kampung lah

karo selawatan. Ayo, tak usung nak teruske bab selawat. Kuwi iso lagu apa? Ayo tukang kendang. Sopo kuwi? Sopo? Kuwi isane apa dol? Kuwi isane lagu apa? Kalau sebo iso? Sebone sopo? Botol minuman cangkemmu kuwi ya botol minuman. Kowe rasa ora ngerti kowe, aku mbiyen ngaji ning kafe kabeh dong ngene, saiki ngene kabeh. Apa alhamdulillah mbiyen ngene nganggo botol, saiki ngene nganggo galon kok ngono. Alhamdulillah. Ayo lagu apa? Isamu. Liyane kalau wis apa? Aku apa-apa iso kok aku. Kiai serba bisa. Lagu apa? Alas biasa, saya aneh titik lagune kimcil kepolen apa? Apa kelingan mantan. Kelingan mantan. Shallu ala Nabi Muhammad. Vokalis apa vokalis? Ale, kidung wayu kalau saya boleh. Bisa tapi. Di. Kuwi mbake bagian apa kuwi? Oh, ndek bojone iki sok nyenengke. Adana, ndek bojo kok tukang piano bentino digremet-gremet kowe le. Delok wae. Sing cilaka ndek bojo iki lho gambaran menungso paling pelit sak donya. Iki paling pelit sak donya. Apa? Musike digesek dhewe, dirungokke dhewe. Dadak ngene iki ngopo? Mbok kancane kon ngrungokke. Pantesan kowe lemu. Masya Allah, sama kok weteng kabeh to, Le. Bobotmu piro, Bro? Sekintal. Sekintal lebih, ora mungkin sekintal. Aku mbiyen soalnya bobotku 105 kilo. Oh, nggih. Kowe piro? Rong puluh. Gandule tok 20 kilo tak kandhani. Ya Allah. Kaya lemu iki. Kayaknya jomplang ya kok. Bapak itu berapa? Pitung puluh orang mungkin. Orang. Oh, punjulnya kali itu. So, jadi cah loro niki mboten lemu. Mengwetenge kaya pahala bulan Ramadan. Napa niku berlipat-lipat. Ya Allah. Ning biasane wong gede-gede niki nyuwun sewu, manuke malah cilik biasane tenan. Shallu ala Nabi Muhammad. Rumaksa ingsun lakune setengah ya ora kelawan Mekah hawa hawa kang tur angkara. Kowe ngenteni apa? Wah, gaya pamer kemampuan. Sampai iya aja. Ayo le, vokalis le, siap-siap le. Apa le? Oh, kunci Inggris apa-apa terserah. Aja dhuwur-dhuwur le. Senajan setan gentayangan tansa gawe rumeka ingko pungu senja dumadi manunggaling kaulo Gusti krendeg adi bakal dumadi mukti ingsun tanpa piranti. Lumampiar ingsun madu sari bangun projo sampurno sengkala tidak mukso kala bentunya tasirno dia sing rasa artiko mukia dan setia mosoko kali mosoko Taman Wahyu Kolosebo memuji Tirta kang suci kawis taraja pamanta kang dang dadi pepadan palilaen sang yang welas nawa dejawata tali santika bawata prasida sidikara tanggemu ngombe kopi ra kaget. Biasanya ngombene kobokan. Lalu ala Nabi Muhammad. Pan salat ketemu kula pengajian khusus membahas Kidung Wahyu Kala Sepo. Ajari piye carane dadi mukti ingsun tanpa piranti. Iso dadi wong ampuh tanpa sa. Kowe ngono. Kowe rabi ragat carane kepiye? Gampang ngindi sik. Codot, codot. Akhirnya dia mengenes kayak, seberapa greget kamu? Nan, kowe sing ngetengi. Iya. Ojo li. Ojo. Oh. Di DP matamu, di DP. Di, niku wau. Fungsine selawat yang berikut niku wau. Mila jenengan rasa kaget. Lak kiai-kiai niku rata-rata. Iki ngopo tuh tukang sone kuwi? Pengen tak gandol tenan po. Ini gilo contohnya, ini gilo. Dang dong, dang dong. Apa diwale, kue ngeson aku ngaji. Aku ngaji kue ngeson, kuali. Aku ngeson kue ngaji. Ini jenengan ampun kaget, lak soan kiai-kiai ini kok. Rata-rata amalian itu mong selawat. Selawat. Soalnya dan nampuh tenan, kata. Mpun kulo buktek. Kulo niki sesok ngaji ning Jeddah, sekulo umroh. Jadi delala niku alasan kulo haji, umroh niku ono. Umroh tanpa ragat. Kulo niku haji peng pindo, umroh peng limolas. Niku rong tau ngetok ke duit mulih gue sanggup. Carane pripun? Mau solawat. Kulo niku mbiyen zaman kuliah ndelok wong mangkat kaji, ya Allah kulo pengen munggah pun. Kulo telepon kiai-kiai. Le, solawat ono. Mangkat-mangkat. Wah, gede tenan. Kulo niku lajeng ajeng tiyang mangkat kaji niku kulo senenge ra umum. Urung teko asrama haji jamaah kulo mundugi mriku. Kulo resiki, kulo pel, kamare kulo resiki, selimute kulo resiki. Kalau baca ke selawat Allahumma oh saat niki kulo nyekseni tiang budal haji kulo sesok kudu iso nyusul ya Allah. Bukan jamaah haji teko tengah asrama haji kulo layani gawe ke wedang sing kesel kulo piceti saat itu kan kulo selawati Allahumma jamaah mangkat ning Solo kan bandarane Yogyakarta niku teng Solo embarkasi tuwing tuwing tuwing kulo ya nganggo pit ontel kekejar Gus ya ora wong lampu merah dikawal polisi niku ora mandeg ki padake. Mila lak jenengan pengen ning lampu merah ora mandeg gampang. Siji dadi pejabat kaya Pak Loro dadi calon jamaah haji. Nomor 3 numpak ambulan. Yakin ora mandeg. Wing wing wing wing wing. Sapa kae Doli Modar Pak Mate. Begitu mereka berangkat kula selawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah yasir lana ziarat al-Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammad. Kula ya karo nangis nih. Lakon. Alhamdulillah kula niku ben mangkat umroh haji niku ora tau ragat. Pergone napa? Selawat. Kula niku gak ada jamaah teng Boyolali. Gaweane mung tukang perah susu. Anake papat dadi wong kabeh. Soale napa? Gaweane maca selawat. Luar biasa. Tegese dadi wong kabeh, dadi wong ampuh kabeh. Lah iki lak rung wong iki. Iya jek munyuk. Oh. Wong selawat duwe grup niki kudu maksimal kene. Gumok niate golek sangu, goleki sapate Kanjeng Nabi. Soal sangu kuwi urusane panitia. Sangone ditompo ora sangone di SMS. Pripun niki urusane ngono. Bila perlu lapor ke polisi, ngundang kok ranyangoni, melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Dane sangoni Gus, tapi isine titik beda meneh pasale 335 perbuatan tidak menyenangkan. Apal mung pasal-pasal. Nah ning kene bodoh sing paling akeh pasal 38 penipuan. Suguhan bodoh, kalenge biskuit dibuka isine marning. Alah-alah. Ngapusi, ngapusi. Ini rengginan. Niki. Kan kula kan kula, Bah. Iki ki ngopo to tukang sone iki? Mesti ndase dicat di wong tenan. Dak raten. Serapopo, Bro. Kan kula awale niku. Bah, kula pripun? Selawat ana. Akhire mlebu kandang sapi. Kudu sapine tokke sangka kandang, cekel susune selawat. Wirungono, Pak. Cekel susune sapi ya selawatan. Lawakmu nyekel susune bojone malah nguyuh ora cewek. Oh, alah. Mlebu kandang sapi, sapine tokke susune dicekel. Selawatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Alah mau setok. Bapak, iki malam apa? Malam Jumat toh? Iya. Ndang mulih ya aku. Ketemu bojomu ning kamar selawat bojomu selawatan, Bro. Allahumma sholli wa sallim ala pertanyaane kuwe, pertanyaanku kuwe set karo sapa, Mble? Engko langsung mangkat ning masjid. Tahajud ora ngeloni kentongan. Ampuh wa salam. Lha kula ijazahi. Diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaihi bijahi sayyidina Muhammad. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi sayyidina Muhammad. Allahumma inni atawassalu bijahi sayyidina Muhammad. Bar maca selawat niku jenengan aturke hajul niku men. Iki lak jenengan nate tindak teng pondok niku mbahwe masjid niku tanpa panitia tanpa proposal. Budhe yo selawat. Bangun pondok niku padha wujude nggih selawat. Malam Minggu paeng jamaah sak mbane sak menom mbane kopen kabeh niku modale napa nggih selawat. Selawat. Mandi yo lak jenengan umpamane selawate kurang yo bantu-bantu pondok sing duwe santri sing arep bangun pondok arep turu kene. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Kok sallallahu ala Muhammad terhapal? Disingkat jadi apa-apa? Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Muhammad terhapal? Singkat meneh? Moh, moh, moh. Kok kebangatan mencang kamu Muhammad terhapal? Lho Islam kita nganti gampang banget tuh. Laikinu mautakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadilah anak wong arep mati kan mimpin talqin tuh. Bah! Apa? Ayo sak durunge mati. La ilaha illallah. Kok la ilaha illallah oleh disingkat meneh? Apa? Allah illallah. Illah. Ora iso. Allah. Mbah, Allah. Cangkemmu buka alkin wong niku. Allah ya ora iso oleh disingkat. Mbah. Malah simbara sudah mati cangkemmu ngopo? Maksud hu niku napa? Huwa dia Allah. Mbah hau. Kalau awakmu selawat ra iso dawa-dawa minimal niku sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kula niku sepanjang perjalanan saking Pacitan dugi pondok mal ping 5000. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kuwi arep gawe anak selawatan. Wah, anakmu cinta Kanjeng Nabi. Lah wong arep gawe anak karo bojone malah lagune kelakuan si kucing garong. Yo, anakmu kaya kucing garong kok ngopo. Ngono lho carane niku. Ngudang anak selawati. Selawatan. Salatullah. Wow. Salatullah. Salamullah. Ahli selawat, anakmu akhlaknya kaya Kanjeng Nabi. Gendong anak kok malah lagune Betawi. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, ya mung kaya Doli. Arane wonten niku. Kula niku lak masyarakat selawat tenanan. Mula kula dimusuhi kali wong-wong sing radong selawat niku. Apa Gus Miftake? Gus Miftake penggiat bid'ah. Oh. Saya itu memang ahlul bid'ah. Saya memang ahli bid'ah. Dadi aku selawatan macam-macam, selawat tak gawe lagu dangdut, tak gawe lagu rock. Dianggap bid'ah ya apa-apa. Munggo kula wong maca selawat niku padha karo wong ngombe obat. Ana kalane nganggo banyu putih, nganggo kopi, nganggo gedang, nganggo sego sing penting mlebu. Dadi selawat nganggo lagu dangdut oleh. Selawat nganggo lagu pop oleh, nganggo rock sak isine oleh. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Dangdut dadi lagu selawat. Saya si putri sinden panggung. Dadi lagu selawat ya ora apa-apa. Salatullah salamullah. Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawasana Bismillah Wabil Hadi Rasulillah Wa Kuli Mujahidilillah Bi Ahlil Badri Ya Allah. Ora apa-apa ditinggal rabi selawat ora apa-apa. Atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agomo randuwe tata kromo Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno opo iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru ya digepui ayo rene kendang ngaji selawat ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana mamadoya wasial karami

aku bisa bali ning ngalam donya bakal taring kesi donyaku sing ise ana seling iman Allah Allah salli iman ala mada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi go sing banter salli salli wa sallim da iman ala mada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab sebidah malih tangannya diangkat salli wa sallim da iman ala mada Allah Allah salim iman Allah wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sallu ala nabi Muhammad. Pon jam setengah telu. Kalau pon kesel, sesuai-suai jeng mangkat teng Jeddah. Ngopo, kira urunnya cerewet dereng-dereng wae. Kan aku capek. Pengajian akan diteruskan oleh Kiai Sohibul Fadilah wal Karomah wal Maksiyah Doli. Nah. Tunggu bareng-bareng, tunggu lagi kalau sehat. Awak kalau nubera kepenak nih. Moga-moga yang tindak mereka dini susah kundur sami bunga. Engkang tindak meriki awai gerah kundur sami waras. Engkang tindak meriki utangi kata kundur sami lunas. Sana canturung song lunasi muka-muka sing utangi lali. Amin ya Allah. Dungo kulo ajeng nganggo solawatin Nabi Adam. Pas kulo mungkin meneng jenengan nyuwun kiambak-kiambak kalih Gusti Allah. Diokai solawati, diokai sodakoi. Dio nawang bangun masjid, bangun pondok jenengan parani rausah langsung sumbang mawon. Pokoknya Gusti Allah niku seneng kali wong selawatan, seneng kali wong sedakoan. Seneng karo wong sing salasel walwel calcul. Napa? Walwel salasel calcul. Ngono. Nyoh, nyoh, nyoh. Ngono. Mila donga kula napa? Donga kula ngaten iki. Lak kula niku sedako dongane napa? Ya Allah, Allahumma ngrogoh kantong kekke wong. Ngerogoh kantong kayak keuang nuku lu HP daripada ngerogoh sakmu kayak ke aku. Kok ana wong bangun pondok sel ngono. Wes insyaallah penak uripmu. Amin. Selawatan, sedakoan. Aja kaya wong saiki selawatan ra oleh. Tahlilan ra oleh, yasinan ra oleh. Selawat oleh, selawatan ra oleh. Tahlil oleh, tahlilan ra oleh. Selawat kuwi durung diwaca le. Lah wis diwaca jenenge selawatan. Yasin kuwi rung diwaca, lah wis diwaca jenenge yasinah. Tahlil kuwi rung diwaca, lah wis diwaca jenenge tahlilan. Oh gara-gara aneh ra oleh. Jumat oleh, jumatan ra oleh. Sarung oleh, sarungan ra oleh. Kotang oleh, kotangan ra oleh. Ya kewer-kewer. Boyo kalau menempatkan kata itu yang pas. Memang wong Jawa iki mateni an kadang-kadang ora apik. Contohnya warek oleh, wareken ra oleh. Kuwi bener. Ngono kuwi. Lemu ki apik, kelemon ra apik, ngono kuwi. Contohnya lah ngono sama ngono saiki. Mancung kuwi apik, kemancungan ra apik. Pesek apik, kepesekan ra apik. Gondrong apik, kegondrongan ra apik. Mila gondrongku pas, apik ngono. Ngono kuwi. Sugih apik, kesugihan ora apik, malah gaya kae kandhane kok. Ngaceng apik, ngacengan ra apik ngono. Lho, lumrah wong lanang niku larang ngaceng ora duwe bojo normal. Sing dadi masalah niku ngaceng saben wong wedok liwat, wow, wae ora oleh ngono kuwi. Ana sing ngrasak, "Kiai ini cangkeme saru ya salammu Kiai Lonte mau undang." Dunga sarang-sarang ala hadina wa ala kulli niyatin sholih wa li qadain al-qabul al-fadhihah. Turad aladina anam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, inni atawassalu ilaika bi jahi sayyidina Muhammad. Allahumma inni atawassalu ilaika ya Allah bi jahi sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Allahumma inni atawassalu ilaika ya Allah bi jahi sayyidina Muhammad. Allahumma alih baina qulubina ya Allah wa aslih dhada bainina wa najjina minadh dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surabal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat, demikian tadi ngaji bareng bersama Gus Miftah, pengasuh pada pesantren Ora Aji dari Yogyakarta. Terima kasih kami haturkan pada beliau Romo Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, pengasuh pondok pesantren Ora Aji dari Yogyakarta. Dan terima kasih kepada kaum muslimin muslimat yang telah hadir pada kesempatan kali ini dalam rangka ngaji bareng bersama Gus Miftah. Dan ucapan terima kasih pada Pacitan Vision yang telah meliput acara ini, serta musik religi Tali Jagat dari Jati Malang Arjosari. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Professional Sound System RCM yang telah mendukung acara ini bekerja sama dengan Ivanka. Baik, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama yang diantarkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya dari saya, pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila umur thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan Ali Cakar. Sallu ala Nabi Muhammad.